Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pokoknya zaman siki pancen sing jarane duit kue jan. Dia omong penting ya anu penting banget, dia omong ora ya jane ya tetep penting banget gercara nyong tapi lho gercara jenengan kaya-kayane ta ora. Ora beda maksudnya. Aye gue ya. Dadi paribasane kaya iki lho. Golek duit bae kudune karo duit bae. Angel apa ora dinalar. Golek duit karo duit. Iya, Bok. Kadang-kadang iya siki ngelamar kerjaan maring perusahaan A, maring perusahaan B, maring perusahaan C ngantek tetak bongek, bar KTP ne 30, fotone ukuran 300R, STTB ne nilene 11 kabeh, ngerona duite ya ora dadi bae. Tapi ya ora kabeh. Ana bae perusahaan sing tetep apa istilah ya, mempergunakan jalur-jalur yang benar, daftar, syaratnya apa, tes. Bar tes lulus, gari diterima, training, bar training nembe karyawan, kayak gue. Lagi nah ceritanya udah dikemutan, Sandi kayak Sandi Riyadi, sing cokan ngediti berita nang Yes Radio, kayak balane nyong kayak, sing jan menen sedok, menen orang genah wonge, kadang-kadang, gelem senggon-nenggon ulianu, tapi ya tetap diterima bae nang Yes Radio, wong gena mien-miennya kayak genanu, lagi pas tes, dilaloe kayak gue ya. Sing daftar kur kae tok dadi ne ya premaning ya diterima bae mesti nang juragane nyong bok dadi sandi kowe mbiyen-mbiyene tau di tes lagi mlebu eneh tes kaya kiye jenane sapa kowe mau sandi pak sandi sapa anu sandi itu singkatan pak sandi singkatan sandi Kasan Diarjo. Oh dadi kowe jenane Kasan Kasan pak Kasan Diarjo. Kasan Diarjo nggih. Mure pira? Selawe, Pak. Selawe apa 30? Selawe, Pak. Selawe apa 30? Selawe, Pak. Oh, berarti raine kowe pancen rai-rai boros ya. Umur mbek selawe tapi wis kaya 30 tahun kaya kowe, Jan. Dadi boros ki raine nyong. Boros banget. Tapi gampang bae sih gak masalah rai kok gampang keterimaane kelaminating kan. Dadi madan meling sending lho iki lho. Oke, siap dengan tes yang pertama? Siap banget. Misalkan ada dua kereta api saling berhadapan dari arah yang berlawanan. Kecepatannya sama-sama tinggi dalam satu rel ge ceritane gendi. Nah kira-kira angger kowe dadi penjaga rel kereta api ngerti anak kaya gue terus kowe ngapa? Ae gue lo. Apa ndeleng natok? Apa malah guyu-guyu, apa malah cengar-cengir, apa malah lunga bali kepriwe? Wah, kayaknya sih gampang Pak Bos. Enggaknya ada dua kereta api saling berhadapan dengan kecepatan yang sama-sama tinggi dalam satu rel. Nyong langsung menyalakan lampu tanda bahaya. Oke, tapi ana masalah. Dilaloe, lampune rusak priwe jajal. Seh, lampune kan ora kursi jitok, Pak. Ana lampu darurat, kepenak lah. Siki lampu utama di setel ora murup, lampu daruratnya dienggo cuk namaring listrik, di on langsung murup, twing. Hei, bebas, kereta apinya selamat. Kok disit? Aja kaya kue carane. Enggane-enggane, wis ngurup na lampu darurat, kok ijik-ijik murup be gue ora padang. Dadi masing-masing masinis kereta gue ora ngerti, lamunan nang arep gue tanda bahaya, ora dirim, sepure priwe. Kira-kira kue langkah selanjutnya ke priwe njajal, Dik. Barang aja dong si kutil, kecil, lemet, lebes nanyong pak. Enggane-enggane konyong ijik-ijik nyetel lampu darurat ke malam huru bekur. Tier-tier, 5 watt gampang. Nyong undang bae Aris, kepenak bok. Aris? Aris kaya cokan nyapu nang anu lah, angon alun. Loh, undangnya Aris sih gua ngapa Aris? Dwe jimat apa kepriwe kaya? Ya, dwe jimat si tayaura. Kur Aris gue kan kecilik pak, urung tau tabrakan sepur lo. Jadi jelas tabrakan gue lah. Terus pertanyaannya angel banget sih ya. Nyong ngomong ngurupna lampu, tanda bahaya jere. Lampunya mati. Dari ngurupna lampu darurat malah. Dari tier-tier tabrak masan gape na nyong ngono jorna bae lah. Undang Aris kok nonton ikena sireng-sireng. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.